Kalau menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sekalian, hidup itu cuma dua. Ini kalau bahasa Arabnya nih ya, pura-puranya kiai ya. Al-Islamu huwa sabru wa syukur. Jadi yang disebut Islam, Islam itu kata kerja. Jadi doing things untuk menciptakan salam means Islam. Jadi kalau Anda menjalankan Islam berarti Anda menyelamatkan tanah, menyelamatkan sungai, menyelamatkan daun, menyelamatkan sesama manusia, menyelamatkan semua makhluk. Pokoknya metabolisme dan ekosistem kehidupan ini kita pelihara sedemikian rupa, itulah Islam. Produknya salam. Nah, Islam atau pekerjaan menyelamatkan itu dibagi dua. Yang satu sabar, yang kedua syukur. Boleh kita sebut syukur dulu baru sabar, tergantung. Tapi pokoknya tinggal pilih aja deh, kalau ngalamin apa, oh ini cocoknya sabar nih. Kalau ngalamin apa yang lain, nah ini cocoknya syukur nih. Kita seringkali tidak memakai terminologi ini sehingga kacau. Kadang-kadang kita perlu bersabar, kita tidak sabar. Kadang-kadang semua masalah ini sederhana, tinggal bersyukur karena kita tidak pernah belajar bersyukur menjadi kacau. Karena kemampuan bersyukur itu berbanding sama atau berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaan. Semakin kita tidak mampu bersyukur, semakin kita tidak bahagia, semakin kita tidak tentram, semakin kita tidak settle ya jiwa kita. Nah, kemampuan bersyukur yang saya maksud ini sebenarnya menyangkut ilmu, manajemen, pengetahuan mengenai hal-hal di dalam kehidupan dan apa saja. Jadi ada orang yang naik mobil setengah miliar karena tanpa rasa syukur dia tidak mendapat kenikmatan apa-apa. Ada orang yang pakai motor karena dia sibuk sekali dengan rasa syukur, dia merasa lebih nikmat daripada yang pakai mobil. Jadi sebenarnya bukan saya melarang Anda punya mobil bagus atau rumah bagus. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sehebat-hebat dunia ini masih lebih hebat manajemen akal manusia. Gitu. Jadi letaknya kebahagiaan, letaknya ketentraman, dan itu nanti berakibat pada kesehatan. Kesehatan berakibat pada jauhnya kita dari titik bahaya atas sakit ya, bahaya atas kesehatan kita. Itu semakin kita mampu bersyukur, semakin kita dekat dengan kebahagiaan. Banyak orang yang tidak belajar bersyukur. Jadi tidak ada fakultasnya sih soalnya. Jadi yang ada adalah belajar melampiaskan nafsu. Setiap hari di mana-mana melampiaskan nafsu, melampiaskan. Dan itu bertentangan dengan rasa syukur dan hasilnya pasti frustrasi, stroke, akhirnya narkoba, akhirnya bingung, akhirnya dan sebagainya lah. Jadi intinya teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku semua, mari kita bikin satu waktu khusus untuk sedikit meneliti mengenai pandai bersyukur ini. Dan pendidikan terpenting untuk anak kita adalah mengajak dia untuk terus-menerus menemukan momentum kapan dia sebaiknya bersyukur. Kalau dia dibiasakan bersyukur setiap hari, dia nanti akan jauh untuk jadi koruptor. Dia akan jauh untuk menjadi orang rakus. Karena dia hanya dengan sepotong tempe, dia bisa mendapatkan kenikmatan dibanding temannya yang makan 3 potong daging. Karena kepandaian bersyukur. Ini sangat panjang, tapi kira-kira ilmu dasarnya seperti itu. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا Allah Gusti, nyuwun pangat sami sampun tengu kula ninggal ke agami infak sodako lan kitab suci nyuwun tuntunan ilahi Rabbi. Gusti kang damel jagat kada bilai kawula sambat punapa coba punapa laknat Gusti gosalan kang moho tertil paringo imam jujur lan adil negoro aman songko wong jahil agomo ato akale kancil. Jadi ada cerita klasik yang banyak orang sudah mulai mentertawakannya karena juga pemaknaannya semakin tidak dibutuhkan oleh orang modern. Jadi seorang supir truk di daerah Aljazair ditumpangi oleh seorang wartawan Amerika yang akan meliput sebuah peperangan di sebuah negara Afrika. Karena sudah ketinggalan sama teman-temannya, dia dapatnya truk itu aja. Dan itu truk udah butut, udah gak karu-karuan. Baru berapa kilo udah meletus satu bannya. Tapi di liriknya supir ini tidak sedikit pun terkejut oleh ban meletus itu. Dia malah senyum dan bilang, Alhamdulillah. Mulai heran, ini fenomena apa ini? Ban meletus kok bilang, Alhamdulillah. Dah, dia sabar, ban diganti. Dapat berapa kilo lagi, meletus lagi satunya. Tetap aja supir tidak berubah sedikit pun wajahnya, Alhamdulillah. Mulai ini wartawan protes. Ini gimana ini orang ini? Pak supir, saya ini wartawan. Wartawan perang, dan itu tidak boleh terlambat sedikit pun. Ini saya sudah membayar. Jadi kalau sampean Alhamdulillah terus, saya bisa marah lama-lama. Ini ban meletus kok Alhamdulillah. Ya sabar mau bagaimana lagi, kata si supir. Nah, sudahlah kita jalan aja. Ya saya masih suruh bilang gimana, ya saya bilang alhamdulillah itu yang terbaik. Sudah jalan lagi. Ban meletus sampai 3 kali tetap alhamdulillah. Dan yang terakhir sudah tidak ada gantinya lagi. Akhirnya terpaksa dijalankan dengan roda yang salah satunya. Masih bilang alhamdulillah. Dan dia bilang sama si Amerika, ya untung bukan semuanya yang gembos. Masih cuma 1 dari 12 ban ini. Sampai di tengah jalan asnya patah. Dia bilang alhamdulillah. Dia bilang malah lebih keras alhamdulillahnya. Si Amerika marah besar. Kamu makin keras-keras lagi mengejek saya. Kamu bilang alhamdulillah keras-keras lagi. Eh Tuhan, aku membayangkan kalau yang patah punggung Tuhan bagaimana. Ini cuma asnya, truk yang patah. Coba kalau yang patah itu punggung ente apa punggung saya, kan celaka. Jadi alhamdulillah lah. Jadi, makanya saya keras-keras, punggung Tuhan tidak ada kurang suatu apa, kita masih sehat walafiat. Orang modern akan melihat ini sebagai fatalisme, sebagai rasa menyerah, sebagai orang yang tidak punya jalan lain kecuali menyerah seperti itu. Tapi sesungguhnya kita harus mencari rahasia ilmu dari kedahsyatan orang yang mampu bersyukur. Anda tahu orang Indonesia ini dijajah sejak zaman Belanda sampai sekarang, itu bersyukur terus. Mana ada orang Indonesia kelihatan sedih-sedih. Ada becak masuk sungai aja mereka lihat sambil ketawa-ketawa. Ada penjarahan di situ dulu tanggal 13 Mei, 14 Mei sampai 16 Mei tahun 98 itu ketawa-ketawa. Ada banjir ketawa-ketawa, sambil naik perahu ketawa-ketawa. Orang Indonesia itu daya survive-nya luar biasa. Biar gelandangan berumah di pinggir sungai liar, dia tetap ada pot bunganya itu di gubuknya. Itu orang Indonesia. Jadi kita ini punya rasa syukur yang luar biasa sebagai manusia. Sehingga pemerintah kapanpun itu beruntung di Indonesia. Karena rakyatnya agak malas untuk memberontak. Karena mereka dalam keadaan menderita pun mereka mampu bersyukur. Secara sosial ini jelek. Secara demokrasi ini jelek. Tapi secara pribadi ini daya survive yang luar biasa. Nah, dalam keadaan-keadaan praktis tiap hari teman-teman sekalian, saya kira rasa syukur ini betul-betul perlu kita pelajari. Supaya kita gak gampang frustrasi. Supaya, ya kalau saya sih setidaknya gampang. Kalau saya makan tempe itu kan urusan tempe itu kan urusan subjektif saya. Kalau saya anggap dia daging kan terasa daging, mau apa. Saya miskin kan, itu kan kata orang lain. Kalau saya anggap saya kaya, mau apa. Nah, itu soal sugesti saya kepada diri saya. Terserah-terserah saya lah. Jadi pinter-pinterlah menindas penderitaan itu. Penderitaan, rasa-rasa minder, rasa-rasa kecil kita tindas. Kita bersyukur kepada Allah dan kita mendapat segala sesuatu yang luar biasa nikmatnya dari Allah. Dan segala sesuatu yang bikin hati kita menjadi kecil semua kita hancurkan. Kita tetap berbesar hati dengan semua ini. Jadi pada suatu hari ada tamu-tamu ke rumah saya, orang-orang yang alim. Tampak dari baju mereka, gamis yang putih, serban, bau wangi mereka, celak di bulu mata mereka. Dan cara mereka berlaku, cara menyungging bibir, supaya kelembutan itu menabur-nabur ke sekitarnya. Sekitar 7 orang, mungkin ada ulamanya, mungkin ada santrinya, mungkin ada ustadznya, ingin mengundang saya ke sebuah kota pada suatu hari. Kebetulan rumah saya itu tempat manggalnya orang gila. Jadi orang gila itu merasa aman di rumah saya. Baik orang gila yang beneran maupun orang yang dibikin gila oleh masyarakat. Karena masyarakat melakukannya sebagai orang gila. Singkat kata, saya gak ngomong tentang orang gila. Singkat kata, ketika tamu-tamu alim saya itu datang, ada anak namanya Nur. Seorang wanita sekitar umur 27-28 tahun. Semua orang di kampung mengatakan Nur itu orang gila. Orang gak bener, udah gak bisa ngomong normal, udah gak pernah mandi segala macam. Dan kerjaannya setiap hari ke rumah saya. Dan begitu di rumah saya dia bisa ngobrol meskipun tidak selancar orang-orang yang disebut normal. Artinya di situ dia bisa diajak ngomong tentang apa saja. Tapi kotor dia. Nah, karena Nur ada di situ, tamu-tamu saya juga ada di situ, saya perkenalkan. Ustadz-ustadz ini kenalkan Nur ini anak sini sebelah sini gitu. Nah, ustadz-ustadz ini karena kan tangannya klimis-klimis ini kan seringnya salaman sama malaikat. Jadi bersih gitu. Jadi salaman sama Nur ini apa bahasa Jawanya gojak-gajek ya. Agak ragu-ragu tangannya maju mundur dan badannya juga agak tidak yakin untuk bersilaturahmi sama Nur ini. Karena saya lihat semuanya ragu-ragu untuk menggang tangan si Nur untuk bersalaman. Dan kemudian dari sorot mata mereka juga tampak apa isi hati dan pikiran mereka. Saya marah, Pak. Aduh, saya menyesal kenapa saya marah. tapi saya memang tersinggung kalau ada orang kecil dihina oleh siapapun. Saya langsung membentak, Ustaz, kenapa antum tidak mau salaman sama Nur? Apa Anda pikir Anda pasti masuk surga dan Nur masuk neraka? Itu salah. Karena Anda dan saya nanti dihisab Allah, Nur tidak. Dia langsung masuk surga. Apakah Anda pikir dia kotor dan Anda bersih? Bagaimana mungkin Anda menyimpulkan Nur kotor, Anda bersih? Apa gerangan kotor, apa gerangan bersih? Menurut ukuran mata siapa kotor dan bersih itu Anda lihat? Apakah kebersihan, apakah lumpur itu kotor? Apakah daging itu kotor? Apakah wewangian itulah yang bersih? Ataukah lumpur itu kotor? Bagaimana Anda mengukur kotor dan bersih? Antum ustaz, antum ulama, mestinya tahu hakikat kotor, hakikat bersih. Macam-macam saya ngomong. Intinya saya agak tersinggung kenapa orang, kenapa hamba Allah yang dekat dengan Allah ragu-ragu untuk berangkulan, bersalaman dengan hamba Allah hanya karena dia kotor, hanya karena dia tampak gila dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu sekalian dan semua para pendengar Delta, saya tidak ingin memberi hikmah apa-apa kecuali bahwa sesungguhnya sangat indah dan membuat hidup kita sangat luas kalau kita ini bersikap seolah-olah mampu menampung seluruh alam semesta ini, termasuk kotoran-kotoran kayak apapun, bisa kita telan. Dan begitu kita telan dengan ikhlas, semua kotoran itu ternyata adalah makanan-makanan yang lezat, yang oleh Allah memang disembunyikan seolah-olah dia kotoran, tapi sesungguhnya dengan keikhlasan masuk ke dalam jiwa kita, dia menjadi rezeki yang luar biasa. Aku harap Anda semua bisa seluas mungkin membuka pintu-pintu untuk saudara-saudara kita yang kecil-kecil, yang kelihatannya tidak normal, yang kelihatannya tidak punya derajat. Amin ya Rabbal Alamin. Bisakah luka yang teramat dalam ini nanti akan sembuh? Bisakah kekecewaan, bahkan keputusasaan yang mengiris-iris hati berpuluh-puluh juta saudara kita ini pada akhirnya nanti akan kikis? Adakah kemungkinan kita akan bisa merangkak naik ke bumi dari jurang yang teramat curam dan dalam? Akankah api akan berkobar-kobar lagi? Apakah asap akan membubung lagi dan memenuhi angkasa tanah air? Akankah kita semua akan bertabrakan lagi satu sama lain, jarah-menjarah satu sama lain dengan pengorbanan yang tidak akan terkirakan? Adakah kemungkinan kita tahu apa yang sebenarnya sedang kita jalani? Bersediakah kita sebenarnya untuk tahu persis apa yang sesungguhnya kita cari? Cakrawala yang manakah yang menjadi tujuan sebenarnya dari langkah-langkah kita? Pernahkah kita bertanya bagaimana cara melangkah yang benar? Pernahkah kita mencoba menyesali hal-hal yang barangkali memang perlu disesali dari perilaku-perilaku kita yang kemarin? Bisakah kita menumbuhkan kerendah hatian di balik kebanggaan-kebanggaan? Masih tersediakah ruang di dalam dada kita dan akal kepala kita untuk sesekali berkata kepada diri sendiri bahwa yang bersalah bukan hanya mereka, bahwa yang melakukan dosa bukan hanya ia, tetapi juga kita? Masih tersediakah peluang di dalam kerendahan hati kita untuk mencari apapun saja yang kira-kira kita perlukan, meskipun barangkali menyakitkan diri kita sendiri? Mencari hal-hal yang kita benar-benar butuhkan agar supaya sakit, sakit-sakit kita ini benar-benar sembuh total, sekurang-kurangnya dengan perasaan santai kepada diri sendiri untuk menyadari dengan sportif bahwa yang mesti disembuhkan itu nomor satu bukan yang di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Yang kita perlu utama lakukan adalah penyembuhan diri yang kita yakini bahwa harus betul-betul disembuhkan justru adalah segala sesuatu yang berlaku di dalam hati dan akal pikiran kita. Saya ingin mengajak engkau semua memasuki dunia ilir-ilir. Sunan Ampel seakan-akan baru hari ini bertutur kepada kita, tentang segala sesuatu yang kita mengalaminya sendiri, namun tidak kunjung sanggup kita mengerti. Sejak 5 abad silam syair itu ia telah lantunkan dan tidak ada jaminan bahwa sekarang kita sudah faham. Padahal kata-kata beliau itu mengeja kehidupan kita ini sendiri. Alfa, beta, alif, ba, ta, kebingungan sejarah kita dari hari ke hari. Sejarah tentang sebuah negeri yang puncak kerusakannya terletak pada ketidaksanggupan para penghuninya untuk mengakui betapa kerusakan itu sudah sedemikian tidak terperi. Menggeliatlah dari matimu, tutur Sang Sunan. Siumanlah dari pingsan berpuluh-puluh tahun, bangkitlah dari nyenyak tidur panjangmu, sungguh negeri ini adalah penggalan surga. Surga seakan-akan pernah bocor dan mencipratkan kekayaan dan keindahannya, dan cipratan keindahannya itu bernama Indonesia Raya. Kau bisa tanam benih kesejahteraan apa saja di atas kesuburan tanahnya yang tidak terkirakan. Tidak mungkin kau temukan makhluk Tuhanmu kelaparan di tengah hijau bumi kepulauan yang bergandeng-gandeng mesra ini. Bahkan bisa engkau selenggarakan dan rayakan pengantin-pengantin pembangunan lebih dari yang bisa dicapai oleh negeri-negeri lain yang manapun. Tapi kita memang telah tidak mensyukuri rahmat sepenggal surga ini. Kita telah memboroskan anugerah Tuhan ini melalui cocok tanam ketidakadilan dan panen-panen keragusan. Ca angon penekno limbing kuwi lunyulu nyupenekno kanggo mbasuh dodot ira. Kanjeng Sunan tidak memilih figur misalnya Pak Jenderal, juga bukan intelektual, ulama, seniman, sastrawan atau apapun, tetapi cah angon. Beliau juga menuturkan penekno blimbingku, bukan penekno pelemkuwi, bukan penekno sawukuwi, bukan penekno buah yang lain, tapi blimbing bergigir 5. Terserah apa tafsirmu mengenai lima. Yang jelas harus ada yang memanjat pohon yang licin itu, lunyu-lunyu penekno, agar blimbing bisa kita capai bersama-sama. Dan yang harus memanjat adalah bocah angon, anak gembala. Tentu saja ia boleh seorang dokter, boleh seorang seniman, boleh seorang kiai, boleh seorang jenderal atau siapapun. Namun ia harus memiliki daya angon, daya menggembalakan, kesanggupan untuk ngemong semua pihak, karakter untuk merangkul dan memesrai siapa saja, sesama saudara sebangsa. Determinasi yang menciptakan garis resultan kedamaian bersama. Pemancar kasih sayang yang dibutuhkan dan diterima oleh semua warna, semua golongan, semua kecenderungan. Bocah angon adalah seorang pemimpin nasional, bukan tokoh golongan atau pemuka suatu gerombolan. Selicin apapun pohon-pohon tinggi reformasi ini, sang bocah angon harus memanjatnya. Harus dipanjat sampai selamat memperoleh buahnya. Bukan ditebang, dirobohkan, atau diperebutkan. Dan air saripati blimbing lima gigir itu diperlukan oleh bangsa ini untuk mencuci pakaian nasionalnya. Pakaian adalah akhlak. Pakaian adalah sesuatu yang menjadikan manusia, bukan binatang. Kalau engkau tidak percaya, berdirilah engkau di depan pasar dan copotlah pakaianmu, maka engkau kehilangan segala macam harkatmu sebagai manusia. Pakaianlah yang membuat manusia bernama manusia. Pakaian adalah pegangan nilai, landasan moral, dan sistem nilai. Sistem nilai itulah yang harus kita cuci dengan pedoman lima. Tutut tira tutut ira kumiter bedahing pinggir tondo lumetana kanggo sepo mengko sore mumpung padhang rembulane mumpung jembar kalangane ya sura sura hiyo satu tembang tidak selesai ditafsirkan dengan seribu jilid buku. Satu lantunan syair tidak selesai ditafsirkan dengan waktu seribu bulan dan seribu orang melakukannya. Aku ingin mengajakmu untuk berkeliling, untuk memandang warna-warni yang bermacam-macam dengan membiarkan mereka dengan warnanya masing-masing, agar kita mengerti dengan hati dan ketulusan kita, apa muatan kalbu mereka mengenai ilir-ilir, mengenai ijoroyo-royo, mengenai temanten anyar, mengenai bocah angon dan blimbing, mengenai mbasuh dododiro, mengenai kumitir bedahing pinggir, yang akan kita bicarakan tentu saja kapan saja bersama-sama. Tapi aku ingin mengajakmu untuk mendengarkan siapa saja di antara saudara-saudara kita tanpa perlu kita larang-larang untuk menjadi ini atau untuk menjadi itu. Asalkan kita bersepakat bahwa bersama-sama mereka semua kita akan menyumbangkan yang terbaik bagi semuanya. Bukan hanya bagi ini atau itu, bukan hanya bagi yang di sini atau yang di sana. Saya dulu pernah aktif di dunia teater, Mas. Anda tahu dunia teater waktu itu ya masih mengasihkan, ada arisan perkampung segala macam. Tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan. Di tahun 70-an, ya, era 70-an itu sangat banyak anak-anak muda yang mau berlatih teater, menikmati proses di dalam menghayati dunia teater. Meskipun tidak jelas pentas apa tidak. Tidak jelas kapan pentasnya. Kadang-kadang Anda tahu latihan 4 bulan untuk pentas 1 malam. Jangankan tanya honor, jelas pentasnya aja enggak. Tapi semangat berlatih luar biasa. Tahun 70-an, 80-an ada pergeseran. Oke, latihan semangat, asal jelas pentasnya. Jadi kalau latihan-latihan rutin, latihan-latihan berproses, mereka enggak datang. Kalau ingin mereka datang, harus jelas rencana pentas nanti bulan April tanggal sekian, maka mereka datang. Katanya ini sikap yang lebih profesional, dan saya setuju. Itu 80-an. 90-an, meskipun jelas pentasnya kapan, tapi kalau honornya tidak jelas, tidak datang. Itu tahun 90-an, awal. 90-an akhir, berkembang lagi. Meskipun pentasnya jelas kapan, meskipun honornya jelas berapa, belum tentu datang juga. Itu perkembangan terakhir. Teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan, saya sangat senang melihat itu semua, karena saya bisa untuk tidak ikut itu semua. Saya tidak ikut menjadi apa-apa, saya tidak ikut berebut di pasar, saya tidak ikut berlaga untuk meniti karier, saya tidak mencari nama baik dan popularitas, saya tidak menjadi apa-apa. Dan saya menemukan kenikmatan, kebesaran, dan keindahan yang luar biasa di dalam tidak berebut itu. Saya bikin musik dengan Kiai Kanjeng ini satu nomor yang panjangnya 27 menit. Itu lagu yang mustahil untuk bisa kita nyanyikan, karena itu lagu kita ambil dari tahun 24 di Mesir lagi. Jadi itu lagu Arab klasik yang susahnya bukan main. Dan teman-teman Kiai Kanjeng berlatih hampir setiap sore kalau tidak pas tidak ada acara. Itu tanpa berpikir ini nanti untuk apa. Padahal sukar sekali itu. Menyesuaikan tun gamelan dengan nada Arab, do-nya mesti sekian. Dikurangin, entar solnya mesti kelebihan sekian, sukar sekali. Tapi semua kesukaran itu tidak terasa sukar. Dan teman-teman tidak pernah bertanya, ini nanti mau dipentaskan apa tidak, tidak pernah tanya. Dan tidak pernah gelisah, ini nanti mau dikasetkan, dijual atau tidak, tidak ada. Kami tidak pernah bekerja dengan tujuan-tujuan seperti itu. Kami bekerja karena indah bekerja itu. Dan kami bilang sama Tuhan, ya Tuhan, kami tidak bisa ikut ke pasar. Kasihan nanti ada yang tersaing oleh kami. Biarkan tempat itu ditempati oleh tetangga-tetangga kami di pasar. Biarkan kami di sini saja. Kami menjadi pembantu rumah tanggamu saja. Kalau kami punya musik, ya Allah, engkaulah yang mendengarkan. Kalau kami punya barang, ya Allah, jadilah konsumen kami yang membeli musik-musik kami dan barang-barang kami. Jadi engkaulah yang akan membeli apa yang kami bikin. Karena kami membuat semua ini juga, engkaulah yang menyuruh kami. Jadi biarlah manusia bebas untuk berebut di antara mereka, tapi aku tidak. Jadi ingin saya ceritakan kepada Anda semua, bahwa ternyata saya alhamdulillah bersama teman-teman saya sangat banyak tidak ikut arus zaman ini. Saya bisa menikmati pekerjaan, bisa menikmati tanpa pamrih, bisa menikmati apa yang disebut lillahi ta'ala. Dan konsumennya adalah Allah sendiri. Ya Allah, belilah produk-produk kami. Engkaulah yang melahirkan kami, engkaulah yang memerintah kami, dan engkaulah yang memberi rezeki kepada kami. Dan alhamdulillah, semua teman-teman hidup sejahtera, tidak kurang suatu apa, tidak ada krisis, tidak ada cemas, rileks setiap hari, gembira ria tiap hari, dan sumringah wajahnya kemana-mana, dan sehat badannya, tidak ada gula, tidak ada lever, tidak ada asam urat, tidak ada macam-macam, sehat walafiat. Bahkan gigi saya yang berumur 51 tahun ini, menurut pemeriksaan dokter 2 hari yang lalu, ini adalah giginya orang berumur 25 tahun. Padahal saya pesimis sama gigi saya, ternyata hebat, Masya Allah. Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan atas kenikmatan yang Engkau berikan di dalam bekerja, dalam kehidupan yang Engkau ciptakan ini. Mohon maaf kalau ini ada sombong-sombongnya dikit, sekedar mentransfer kenikmatan. Namanya dalam Al-Quran, Tahaddus bin Ni'mah. Kalau engkau mendapat kenikmatan dari Allah, sebarkanlah kepada teman-teman. Jadi Musa ini oleh prajuritnya, oleh anak buahnya itu dianggap tidak mengerti ilmu perang. Karena berkali-kali keputusannya itu aneh-aneh. Lu dikejar pasukan Fir'aun, mestinya lari ke bukit-bukit yang banyak batu-batunya bisa bersembunyi, malah lari ke pantai. Ini panglima macam apa ini? Jadi sejumlah prajurit protes, pelan-pelan, lama-lama makin keras. Ketika sudah betul-betul terbentur di pantai, tidak bisa mundur, dan tidak bisa terus karena ada lautan. Protes itu meledak betul. Ini, wahai Musa, gak salah dengar nih sama wahyu Tuhan, kata prajuritnya. Masa dikejar-kejar pasukan sebanyak 27 ribu, kita cuma 6 ribu, kita ke pantai, ya sudah matilah kita sebentar lagi. Terus Musa menjawab, karena Tuhan menyuruhnya seperti ini, saya tidak mengerti, saya tidak tahu strategi perang, yang saya tahu adalah ketaatan kepada Allah. Ya terus bagaimana sekarang kita sudah terjebak di sini? Kemudian Tuhan memberi perintah, idrib biaso kalbah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu di air laut. Ini dibantah lagi sama para juridnya, loh ini musuhnya Fir'aun malah mukulnya ke laut. Mestinya kan badu Fir'aun itu yang didudukkan. Jidatnya Fir'aun yang dipukul, namanya juga perang kan. Masa malah suruh mukul laut. Mungkin di zaman modern ini kalau ada orang melakukan seperti itu kita bodoh-bodohkan. Karena orang tidak mengerti ilmu dialektika dan yang dilakukan Tuhan dalam perintah kepada Musa itu sebuah dialektika yang nanti dibuktikan oleh tenggang waktu. Dan ketika tongkat itu dipukulkan terbelahlah laut. Kemudian pasukan Musa disuruh untuk masuk di antara belahan itu sampai lolos ke seberang. Tapi kadang-kadang memang kita harus berendah hati kalau ada gejala sejarah atau pemikiran-pemikiran baru yang tidak cocok dengan mainstream, tidak cocok dengan ilmu yang kita tahu. Ada baiknya untuk keselamatan bersama ke depan sebagai bangsa atau sebagai manusia. Kita mau juga mendengarkan hal-hal yang mungkin gak cocok sama pikiran-pikiran yang sekarang berlaku umum. Jadi tolong jangan pernah meremehkan sesuatu yang seolah-olah salah dan seolah-olah tersembunyi selama ini. Kira-kira gitu hikmahnya.